اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kita mulakan ijtima' ilmu kita dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita membaca kitab Hidayatul Mutafakkirin. Kita sampai pada muka surat yang ke-58 bagi edisi Rumi. Muka surat yang ke-58 edisi Rumi, sifat maknawiyah. Yang jawi berapa ya? Tak tahu ya. Saya lupa jawi punya berapa. Baik, kita tengok pada sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ialah setiap sifat yang sabit. Sabit ni maknanya tetap ada, sentiasa ada. Bagi zat, selama mana ada zat. Dan selagi bersifatnya dengan segala sifat yang melazimi. Baik, apa makna sifat maknawiyah? Sifat maknawiyah ialah sifat yang tetap ada bagi zat. Selama mana ada zat. Allah Ta'ala itu melihat. Maka sentiasalah Allah Ta'ala itu melihat. Sebab Allah mempunyai penglihatan. Allah mempunyai penglihatan, maka sentiasalah Allah melihat. Manusia ada mata, tetapi belum tentu dia boleh sentiasa melihat. Kita ni ada mata, tapi bukan sentiasa kita boleh tengok. Waktu kita tidur, kita tak boleh tengok. Waktu kita terdinding, kita tak nampak. Waktu kita dalam gelap, kita tak nampak. Walaupun ada mata. Ada mata, tetapi bukanlah sentiasa melihat. Ada telinga, bukanlah sentiasa mendengar. Ada masanya kita jadi pekak juga. Ada tangan, ada masanya tidak boleh memegang. Ada kaki, ada masanya kita tak boleh melangkah. Bukan bila mana ada kaki, ada tangan, ada mata, ada telinga kita boleh buat segala benda mengikut keadaan sifat zat kita itu. Tidak. Sebab kita makhluk. Bila-bila masa mata kita boleh tidak nampak. Walaupun mata kita boleh membuka, boleh kita buka mata, belum tentu kita nampak. Sebab kita tidak ada sifat maknawiyah. Allah mempunyai sifat maknawiyah yang sentiasa ada. Adanya Allah Ta'ala itu, sifat maknawiyahnya akan adalah sifat Allah. Sifat Allah tu ada. Manusia ni pun ada, tapi kadang-kadang macam tak ada. Ada, macam tak ada. Duduk di rumah seorang-seorang. Kita pergi kerja. Dia tinggal di rumah. Bila kita balik ke rumah petang, macam mana pagi kita pergi, macam itulah petang kita jumpa rumah. Pinggan tak basuh, kain tak ada basuh. Apa pun tidak dibuatnya, kerja dia tidur. Orang itu namanya ada, tapi macam tak ada. Perompak masuk pun dia tengok je perompak. Buat ada. Macam tak ada orang. Ha, itu dipanggil sebagai ada tapi tak ada. Allah Ta'ala ni sifatnya ada. Dan sentiasa ada. Tak pernah Allah tidur, tak pernah Allah leka, tak pernah Allah cuai. Ada orang yang bertanya, ketika kejadian tsunami dulu, Allah pergi mana Ustaz? Masa berlaku gempa bumi di Haiti, Allah ke mana? Takkan Allah tak kesian budak-budak kena timbus, budak-budak kena runtuhan, budak-budak kena tsunami? Sifat Allah Ta'ala itu sentiasa ada. Tak pernahnya cuai, tak pernahnya leka, tak pernahnya tak elok. Apa yang Tuhan buat, semuanya elok. Walaupun pada mata zahir kita nampak tidak elok. Kita dapat anak yang cacat. Setengah orang menganggap tidak elok. Sedangkan anak yang cacat tidak ada sebarang dosa. Kita yang sempurna ni berubah banyak dosa. Anak yang cacat tidak ada taklif. Kita yang tidak cacat, berapa banyak tanggungjawab. Memelihara anak cacat lebih besar pahala daripada memelihara anak yang sempurna. Nampak pada zahir tak elok, tapi pada hakikatnya sangat elok. Ini yang kita kena faham, yang dikatakan sebagai sifat maknawiyah, sifat yang sentiasa ada pada Tuhan. Allah Ta'ala itu maha berkuasa, maknanya sentiasa Allah maha berkuasa. Kita kata kita ada kuasa, kadang-kadang tak ada kuasa. Kita kata kita ada power, kadang-kadang lemah kita. Nak bangun pun tak boleh. Nak angkat tangan sendiri pun tak boleh. Nak gerakkan jari pun tak boleh. Tetapi berbeza dengan Tuhan, berbeza dengan Allah, sentiasa Allah Ta'ala itu sentiasa berkuasa. Allah berkuasa dan Allah sentiasa berkuasa. Satu. Yang kedua, sifat ma'ani ialah sifat yang melazimi. Yakni tetap mengikut sifat ma'ani. Segala sifat ma'ani selama mana ma'ani itu berdiri dengan sifatnya. Bila sebut sifat ma'ani pula ialah sifat yang menyertai. Yang pertama sifat yang lazim, dipanggil ma'nawiyah. Bila ada mata boleh melihat, itu dipanggil sebagai sifat yang lazim, sifat ma'nawiyah. Ada telinga boleh mendengar. Ada telinga boleh mendengar. Ada kuasa boleh berkuasa. Itu dipanggil sebagai sifat ma'nawiyah. Tetapi bila sebut sifat ma'ani ialah sifat yang menyertainya. Sifat yang ada kepada mata tadi. Kita ada mata dan kita boleh melihat. Tetapi penglihatan kita hanya terbatas. Penglihatan Allah pula tiada terbatas. Sifat kepada melihat. Allah kalau melihat, bukan takat melihat zahir, segala-gala Tuhan lihat. Itu makna sifat ma'ani yang sentiasa berjalan bersama dengannya. Ada sifat itu, adalah sifatnya. Ada sifat itu, adalah keadaan. Kita boleh melihat, tapi melihat kita terhad. Kita boleh mendengar, tapi pendengaran kita adalah terhad. Kita mendengar sesuatu yang kita dengar. Sesuatu yang kita tak dengar, kita tak boleh mendengar. Dengar di dalam hati. Orang bercakap dalam hati. Mana kita boleh dengar? Tuan-tuan hanya boleh mendengar sebab saya bercakap. Tapi hati saya, tuan-tuan tak dengar. Saya boleh dengar tuan-tuan batuk. Tapi saya tak boleh dengar apa yang tuan-tuan cakap dalam hati. Apa yang tuan-tuan cakap dalam hati saya? Sekarang yang bercakap, saya seorang. Yang lain semua riak. Sebenarnya, semua orang bercakap. Cuma saya bercakap di zahir, tuan-tuan cakap dalam hati. Saya tak dengar, yang dengar Tuhan. Dalam hati tuan-tuan saya tak dengar, walaupun tuan-tuan bercakap. Mulut tuan-tuan terkunci, tapi hati berkata-kata. Aku tak faham lah ustaz tu kata apa dalam hati. Apa kata dia ni? Tunggu juga lah kata dia. Dalam hati tu bercakap, mana dia dengar? Baik, jadi kita belajar dah dua sifat maknawiyah. Yang pertama, Allah Ta'ala itu melihat dan sentiasa melihat. Dia tidak tidur, dia tidak mengantuk. Yang kedua, sifat ma'ani. Apa dia sifat ma'ani? Sifat yang memberi kepada sifat melihat. Allah melihat, tidak ada batas. Allah boleh melihat segala-gala benda. Itulah dia ma'ani dan ma'nawiyah. Ulang balik. Allah boleh melihat dan sentiasa melihat. Tak pernahnya ketinggalan. Sifat ma'ani pula, bila Allah melihat, tidak ada satu benda pun yang tidak terhalang kepada Allah. Semuanya dalam penglihatan Allah. Semuanya dalam kuasa Tuhan. Tuan-tuan pernah dengar orang cakap, bila wartawan temu ramah dia sebab dia orang miskin. Selama sebelum ni ada tak makcik minta tolong daripada pihak-pihak tertentu untuk menolong makcik? Ada banyak kali lah kan. Antara ni jumpa mereka, mereka pun main rumah. Minta tolong kat mereka lah. Tapi yalah, minta-minta bagi. Tak, tu tak ada bagi lah. Jadi pihak pejabat pun tak larang nak naik tangga mereka. Jadi kita duit teksi pun tak ada duit. Jadi macam mana nak minta tolong mereka? Jadi makcik pun ada minta kat Tuhan doa, tiap-tiap hari doa minta lah. Senang kan? Tapi ialah, bukan makcik seorang, Tuhan nak jaga ramai. Aku terlepas pandang aku. Tuhan ni terlepas pandang. Ha, mampu itu tu. Kok Tuhan tak perasan lah, ramai buat kita seorang, kata dia. Cakap macam itu untuk YB boleh lah. Mana YB nak jaga semua, banyak rakyat dia. Boleh cakap untuk makhluk. Tapi dengan Tuhan, tuan-tuan jangan cakap macam itu. Yalah ustaz, mana nak bagi semua ramai. Oh, Tuhan pun tak larat nak jaga semua lah. Tak larat nak jaga semua. Murtad siapa yang cakap macam itu. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan berdoa, lambat makbul, jangan salah anggap. Jangan salah anggap Tuhan kau tak mampu, kamu hanya nak nolong kita. Murtad siapa cakap. Siapa yang cakap macam itu murtad. Semut dalam batu Tuhan bagi makan. Ular dalam tanah Tuhan bagi makan. Ikan dalam lautan Tuhan bagi makan. Pokok-pokok yang begini banyak dalam dunia Tuhan bagi rezeki. Takkan kita Allah ketinggalan. Habis tu ustaz, kenapa Allah ketinggalan memberi rezeki pada kita? Masa bila Tuhan tak bagi rezeki pun bohong. Selama mana kita hidup, bermula dalam perut ibu kita sampai kita mati ada rezeki. Bila masa kita tak ada rezeki, bila kita mati baru tak ada rezeki. Tak ada rezeki udara, tidak ada rezeki makan, minum, sudah tidak ada lagi. Selama kita hidup, selama itulah ada rezeki. Jangan bimbang. Agak-agak tak ada rezeki datang ke surau. Habis kuliah nanti orang bagi kek, kita free. Dia hantar mesej pada saya tadi. Ustaz umumkan ada kek free lepas habis kuliah. Ada rezeki. Datang je semayang. Datang ke surau. Pisang, apple, air mineral, semuanya ada. Kalau tuan-tuan agak-agak tak ada rezeki, suami tak ada, anak tak ada, jiran pembantu tak ada, saudara mara tak ada, tuan-tuan masuk aja rumah kebajikan, ada rezeki. InsyaAllah. Tinggal kat pondok bas, kemudian harian metro datang ambil buat cerita. Dua hari lepas tu masuklah dekat rumah Seri Kenangan. Ada rezeki, makan free. Itu kalau orang muda, orang tua ustaz, boleh masuk rumah Seri Kenangan. Macam saya ni muda lagi, rezeki kerja semua tak ada. Apa susah? Tuan-tuan masuk penjara. InsyaAllah Tuhan bagi rezeki kita. 4 kali makan sehari. Masuk penjara. Buat-buat lah nak rompak bank ke apa ke. Kena tangkap, masuk penjara. Alhamdulillah lah tempat tidur ada. Bilik mandi semua ada. Dah lapang lah. Syukur pada Tuhan. Mana ada satu rezeki yang tidak ada? Kalau agak-agak susah, tuan-tuan masuk hospital. Masuk hospital. InsyaAllah. Orang yang koma dalam hospital pun masih ada rezeki yang air masuk dalam badan dia. Makanan masuk ke tiub dia. Masih ada rezeki. Rezeki akan stop bila tuan-tuan dijemput oleh Allah. Jadi tuan-tuan jangan bimbang. Rezeki ada. InsyaAllah usaha. Lembu yang bodoh tu pun ada rezeki. Kambing yang tak reti apa tu pun ada rezeki. Takkan manusia yang ada akal, tenaga, tulang, pak kerat tidak mempunyai kekuatan untuk mencari rezeki. Baik. Tidak boleh dikatakan keadaan zat itu berkuasa, melainkan apabila berdirinya zat itu dengan kudrat. Kenapa Allah itu melihat? Sebab Allah ada mata, ustaz. Sebab tu Allah melihat. Itu pun tuan-tuan tak boleh cakap. Kita boleh melihat sebab kita ada mata. Tetapi Tuhan boleh melihat bukan sebab Tuhan tu ada mata. Kalau Tuhan tak ada mata ke apa-apa, memang Tuhan boleh melihat. Dia Tuhan, dia bukan macam kita. Kita nak membuat sesuatu, mesti ada alat. Nak melangkah, mesti ada kaki. Nak melukis, mesti ada tangan. Mesti ada mulut, sebab ada orang yang melukis dengan mulut. Kita nak makan, mesti ada mulut. Allah tidak perlukan benda-benda itu. Tuan-tuan cuba ingat. Ya, tuan-tuan cuba ingat. Kita belajar sifat 20. Sifat 20 yang kita belajar. Adapun sifat kamalat bagi Allah Ta'ala itu tiada terhingga banyaknya. Sudah kamalat pula ustaz. Kamalat tu binatang pun Ustaz. Kamalat bukan binatang. Kamalat tu nama sifat Tuhan. Sifat kesempurnaan. Dipanggil sifat kamalat. Sifat yang sempurna bagi Allah itu tiada terhingga banyaknya. Tak terkira banyaknya. Tetapi yang wajib kita ingat 20 sifat. Yang wajib kita ingat 20. Pertama, wujud. Artinya ada. Lawannya tiada. Mustahil tiada. Wajib ada. Apa dalil Allah itu ada? Dalilnya baharu alam ini. Itu kita belajar pondok-pondok dulu. Kita belajar di sekolah pondok. Apa dalil Allah ada? Dalil Allah ada, ada bulan, ada matahari, ada kita, ada bumi. Itu dalil Allah ada. Siapa yang boleh buat benda ini kalau tak ada Allah yang buat? Dalil Allah tu ada, ialah adanya makhluk. Dalil Allah tu ada, adanya langit. Soalan saya nak tanya pada tuan-tuan. Kalau langit tak ada, kalau makhluk tak ada, kalau orang tak ada, kalau bulan tak ada, Tuhan ada tak? Ha, geleng tu ada dua. Satu tak tahu, satu tak ada. Mana satu? Kalaulah dunia ni kosong, langit tak ada, apa pun tak ada. Orang tak ada, papedom tak ada, apa pun tak ada. Bumi tak ada, bintang, bulan, gerhana tak ada, apa pun tak ada. Soalan dia, Allah ada. Allah tetap ada. Boleh faham? Ha, jangan tuan-tuan kata pula dengan sebab kita ada lah Allah ada. Jangan. Pun murtad siapa cakap macam itu. Kita tak ada apa, Allah ada. Bumi tak ada apa, Allah ada. Tetap Allah ada. Allah saja buat bumi alam ini, sifat buat pada Allah itu dipanggil sebagai harus. Nama dia mungkin. Harus buat. Boleh Allah buat dan boleh juga kalau Allah tak nak, tak nak buat. Kita ni kalau Allah tak buat pun tak apa. Allah tetap ada. Kalau kita kahwin, belum tentu kita ada anak. Jangan tuan-tuan marah, kenapa saya tak ada anak? Kenapa bila kahwin tak ada anak? Pelik betul. Orang lain lepas kahwin beranak-beranak. Ada kawan saya tu start sebulan lepas kahwin beranak, Ustaz. Kenapa saya dah bertahun-tahun tak ada beranak? Bukanlah wajib Allah bagi ada anak. Bukan so kata kahwin mesti dapat anak lepas tahun. Belum. Kadang-kadang dia mati tak dapat. Sebab bukan wajib pada Allah buat anak pada kita. Dia buat tu nama dia harus. Rahmat Allah bagi pada kita anak. Rahmat. Tapi kita nak paksa tak boleh. Supalah kita pun. Kenapa ustaz orang lain ada mata? Kenapa saya tak ada mata? Jawapan dia harus. Allah boleh bagi mata pada kita dan Allah boleh tak bagi mata. Bukan wajib pada Tuhan buat. Jadi tuan-tuan, kena faham kita ni rendah. Kita ni lemah. Sangat-sangat lemah. Apa yang Allah bagi pada kita, kedudukan kita sekarang ini merupakan satu rahmat, satu nikmat, satu ujian daripada Allah. Jadi janganlah sombong, bongkak belaka. Bukankah Allah sebut dalam Quran, wa ilaina turja'u? Wa ilaihi turja'un, kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Tuan-tuan balik rumah nanti buka surah Al-Hujurat. Ataupun tuan-tuan boleh buka surah Al-Fath. Boleh buka. Dalam surah Al-Fath, ayat-ayat yang terakhir dalam surah Al-Fath, Allah Ta'ala sebut tentang kesombongan jahiliyah. Allah Ta'ala menurunkan kepada kita bala disebabkan kesombongan jahiliyah. Apa dia kesombongan jahiliyah? Kesombongan jahiliyah itu berpunca daripada perasaan yang dia itu adalah orang kaya. Ini dipanggil sebagai sombong jahiliyah. Maka dengan sebab dia kaya, dia rasa dia boleh buat apa benda yang dia nak buat. Dia lupa Tuhan lagi kaya. Kesombongan jahiliyah kerana menolak Nabi Muhammad ialah merasakan dirinya mempunyai kuasa. Sedangkan kuasa tu bila-bila masa boleh hilang. kesombongan jahiliah. Yang ketiganya ialah merasakan dirinya segak dan cantik. Sedangkan kecantikan tu boleh hilang dalam sekelip mata. Tertumpah asid di atas muka, habislah muka. Ada manusia yang sombong jahiliah kerana merasakan dirinya lebih berilmu. Sedangkan ilmu tu boleh hilang bila jatuh bilik mandi, terhempas kepala di lantai bilik mandi. Sekarang ni dah mereng lah. Tak ingat lah. Hanya kerana jatuh bilik air. Berapa banyak orang yang matilah bilik air. Atau akibat mati jatuh bilik air. Ada orang yang sombong kerana mempunyai keturunan anak yang bagus. Ini dipanggil sebagai kesombongan jahiliah. Sedangkan benda-benda itu adalah pinjaman. Hanya pinjaman daripada Allah. Tapi manusia ni dia rasa itulah yang menyebabkan dia bongkak. Dia bongkak, dia bongkak, dia bongkak sampai satu tahap. Dia berani mengubah ciptaan-ciptaan Tuhan. Tuan-tuan dirahmati Allah. Apabila kita mendapat nikmat daripada Allah, satu benda yang kita selalu lupa. Kita lupa tu apa? Nikmat itulah kadang-kadang kita habis nyawa di dalam nikmat itu. Kita sampai ajal dalam nikmat. Ada anak-anak muda yang berbangga dengan motosikal. Tidur atas motosikal. Bawa motosikal macam tidur. Ada sahabat saya masuk hospital baru ni, jatuh motor. Saya pergi ziarah. Ustaz, helmet tak pernah pakai. Sebab pakai sorban. Saya tanya dekat dia, entah jatuh motor macam apa? Anak tertidur. Bawa motor tertidur pun jatuh. Kuat tidur, sampai bawa motor pun tertidur. Seat belt tak mati. Kalau bawa kereta tu tertidur, boleh gagah lagi. Ni naik motosikal pun boleh tertidur. Itulah lemaknya manusia. Kita beli motosikal pada anak kita. Anak kita pun seronok, kita pun seronok. Sebab dia beli motosikal. Dengan sebab motosikal itulah jalan untuk dia mati. Akhirnya accident mati. Ramai orang tak perasan. Ada anak-anak yang melompat-lompat dalam kereta bila bapak dia beli kereta. Bapak dia kata, jangan buang peletit, sayang. Sayang cushion. Dalam kereta itulah anak dia mati accident. Ada orang yang berbangga-bangga atas katil. Dapat tilam baru, tilam Volvo. Melompat-lompat suami isteri itu dalam atas katil. Seronok dapat tilam Volvo. Atas katil itu jugalah suami dia mati sesak nafas. Kita lupa tuan-tuan, nikmat yang kita ada ni sebenarnya, kadang-kadang atas nikmat yang kita bangga itulah. Kita baru siap modify bilik air kita, RM25,000 pasang tai baru. Tukar kepala pipe baru, tukar tinggi baru, tukar tandas baru, RM25,000 habis. Dalam bilik mandi itulah kita jatuh terjelepuk, kita licin dengan kabut, pecah kepala kita. Ini yang berlaku pada manusia, tapi manusia tak pernah puasan. Ada orang yang seronok depan TV, dia tengok TV besar. Dua hari, dua malam dia tengok TV, tak tutup-tutup. Rupanya dia dah mati dua hari yang lepas. Anak dia balik tengok bapak dia tengok TV, tak kelip-kelip. Rupanya meninggal depan TV dia. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan kena fikir satu-satu benda. Nikmat yang kita ada ni sebenarnya ujian untuk kita. Dia bukan ada apa-apa, sebab tu kita tak boleh sombong. Hatta tidak boleh sombong dengan binatang sekalipun. Saya sebut pada tuan-tuan, kisah malam, kisah binatang kita kena hormat. Ada satu kisah tuan-tuan, seorang perempuan yang dirompak oleh satu golongan yang mencuri di zaman Rasulullah. Mereka ni datang mencuri, mencolek dan membunuh. Membunuh, mencuri dan mencolek. Membunuh siapa? Membunuh penjaga unta zakat. Mencolek siapa? Mencolek perempuan anak orang yang jaga unta. Mencuri apa? Mencuri unta-unta zakat. Depa orang Arab Badui datang ke Madinah, Nabi layan baik-baik, mereka bunuh, mereka bawa lari. Bawa lari tuan-tuan, termasuk yang dibawa lari ialah unta Rasulullah yang bernama Adbar. Namanya apa? Adbar. Unta Nabi. Unta Nabi ni ada dua. Satu nama Qashwa, satu lagi namanya Adbar. Dua-dua unta ni seluruh orang Madinah kenal. Ini unta Rasul, ini unta Rasul. Ini unta Nabi, ini unta Nabi. Semua orang kenal. Perompak datang, bawa lari unta-unta ni termasuk seekor unta Nabi. Unta Nabi menipu balon dengan seorang perempuan. Bila sampai di tengah malam, di padang pasir, perempuan ini berjaya melarikan diri daripada kumpulan yang merompak. Maka dia nak lari tak boleh. Kalau dia berjalan kaki, maka dia pilih unta-unta yang duduk di luar kemah. Pegang unta ni menjerit. Pegang unta ni bising. Pegang unta ni melompat. Bila dipegangnya unta Rasulullah diam. Kata perempuan ni, unta ni bagus, tak cakap banyak. Dia lompat atas unta ni, dia berjalan. Sampailah dia ke Madinah. Dalam hati dia kata, kalau aku sampai ke Madinah, aku nazar, aku nak temelih unta ni. Dia tak tahu tu unta Nabi. Sampai ke Madinah, tuan-tuan, siang, orang Madinah terkejut sebab nampak unta Rasulullah perempuan ni bawa. Mereka pakai ikut perempuan dengan unta Nabi sampai depan rumah Rasulullah. Maka Rasulullah kata, syukur kamu selamat. Di manakah mereka menyembunyikan kamu, menyorok kamu semua? Perempuan ni ceritalah apa semua. Perempuan ni pun balik ke rumah. Unta ni tinggal rumah Nabi. Besok hari, perempuan ni datang balik. Wahai Rasulullah, saya nak habar pada Rasulullah. Sebenarnya saya sudah nazar. Kalau saya selamat, saya nak korban, nak sembelih unta semalam. Rasulullah bangun, tuan-tuan. Merah mata Rasulullah. Perempuan jenis apa kamu? Dahlah kamu bawa dia, kamu naik atas belakang dia, dia bawa kamu, dia kamu tunggang atas dia, dia selamatkan kamu sampai ke sini, sampai hati kamu nak bunuh dia, nak semelih dia. Masalahnya Rasulullah, saya sudah nazar, tak sah nazar kamu. Ini bukan harta kamu, ini bukan unta kamu. Nampak tuan-tuan, punya teruknya manusia ni. Duk tepuk-tepuk unta, laju kuda, laju unta, laju. Nanti kita makan kamu ya. Tak kemenung ke unta tu tuan-tuan. Di mana sifat kita dengan manusia, sifat dengan makhluk? Satu hari Nabi tengok dua orang laki-laki duduk di atas dua ekor unta sambil menyembah. Macam kita lah naik motor, sampai kepala simpang tu berhenti. Menyembah, seorang duduk atas motor, seorang lagi pun duduk atas motor. Menyembah. Nabi tengok dia buat ni, naik unta, naik kuda, dua-dua naik kuda, masing-masing berdiri duduk atas kuda sambil berbual-bual. Nabi tegur kedua-duanya. Bukankah lebih baik kalau kamu bagi kuda ni rehat? Kamu turun ke bawah, biar kuda ni rehat. Yang kamu duduk di atas kuda ni lama-lama sakit kuda, lenguh. Dahlah kamu berjalan satu pekan naik kuda, berhenti pun kamu naik dia lagi, turun kamu. Nabi suruh kedua-dua sahabat tu, turun. Jangan duduk lama-lama atas kuda. Tak jalan, kuda tu lenguh. Tuan-tuan dirahmati Allah, kita faham daripada sini, kalau dengan binatang pun kita tak boleh sombong. Kenapa kita sombong sesama manusia? Kalau kita ada lebih, jangan lupa kita juga ada kurang. Kalau orang tu ada banyak kekurangan, dia juga ada kelebihan. Kalau kita faham gitu, kita tidak akan sombong dengan sesama manusia. Begitu juga, tidak dikatakan berkeadaan zat itu berkehendak, melainkan apabila berdirinya dengan iradah. Kenapa kita berkehendak? Kenapa kita nak makan? Sebab kita lapar. Tuhan, dia berkehendak, tapi Tuhan tak lapar. Tuhan mempunyai sifat yang dipanggil iradah, berkehendak. Tapi berkehendak Tuhan bukan macam kita. Tak makan, tak bangun. Makan berlebih pun tak bangun. Allah berkehendak, tapi dia berkehendak bukan macam kita. Sebab itu kalau kita membayangkan Tuhan itu berkehendak, lingkup kalau dia kita bayangkan Tuhan berkehendak macam makhluk. Tuan-tuan, kita ni berkehendak kahwin. Berkehendak. Ada orang datang jumpa saya minta, minta tolong cari jodoh baru ni. Datang lagi tuan-tuan. Boleh kata setiap bulan, setiap minggu datang. Macam-macam jenis. Yang baru ni perempuan datang. Umur dah dalam umur 50-an. Berkehendak. Saya ni ustaz, saya susah hati ustaz. Dia bawa air, bawa beras sesejam pi. Saya libang libu ustaz. Orang tarik sebut libang libu. Orang KL sebut aku ya. Gundah gulana. Jiwa tak tentang. Bila sampai saya semayang ustaz, saya boleh fikir Islam tak betul, Islam tak betul. Apa sebab ustaz? Saya lawan ustaz. Saya kata, cakap kena potong. Potong? Ya. Potong. Potong, potong. Saya kata, akak kena potong. Bila datang je perasaan tu, kak, pak, kak potong. Kak jangan ikut. Dia tak perasa Islam tak betul, Islam tak betul. Tengah semayang tu ada satu perasaan. Islam tak betul, Islam tak betul. Saya kata, kak yang kena potong. Datang je perasaan tu, kak lawan. Dah lawan ustaz, tak mau. Kalau gitu, akak kena datang mengaji. Jiwa akak kosong. Akak kena datang belajar. Datanglah ke sekolah saya ni, Senin sampai Khamis. Setiap hari. Datang. Mengajilah. Kalau akak mengaji setiap hari, tak adalah pendapatan akak. Akak kerja ustaz lagi. Oh, kalau gitu, akak datanglah Sabtu Ahad. Sabtu Ahad boleh juga. Sabtu Ahad ni akak nak rehat. Kalau gitu, akak datang sebelah malam. Kita pun ada pengajian malam. Tak bolehlah ustaz. Suami akak tak ada. Anak-anak tak ada. Nanti apa kata orang keluar malam-malam. Saya kata A, dia kata B. Saya kata B, dia kata C. Susah tak? Kalau gitu akak kahwin lah. Akak senang. Ha, itu cadangnya. Minta ustaz syarikat. Nampak. Oh, yang tu ada pula pilihan dia. Kalau kita kata datanglah belajar kerja. Datanglah hari Ahad nak rehat. Datanglah malam takut. Bila kahwin? Ha, itu cadang itulah. Jadi siapa yang nak silakan. Umur 55. Siapa nak boleh? Bagi nama ya. InsyaAllah. Baik, jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala ni, dia tak berkehendak. Manusia ni, selagi bernyawa dia berkehendak ni. Tu saya cakap lah, orang perempuan, dia kata, ustaz, eh, tak nak lah ustaz. Tak nak lah, dia. Pening kepala nak kahwin ustaz. Sekarang jalan ke mana-mana, senang seorang-seorang ustaz. Tak ada apa, ngacau. Kahwin ni payah lah, cakap je. Cuba ada orang teka. Teka pula dengan penuh perasaan semalam. Umur 60 pun kahwin lagi. Sebenarnya pintu saya dah ditutup. Tapi sejak dia ketuk, terbuka pula. Pandai-pandai lah. Jadi tuan-tuan, itu namanya kehendak. Selagi mata boleh melihat, mulut boleh cakap, semua kehendak tuan-tuan. Nyembur. Mulut boleh cakap, tangan boleh bergerak lagi walaupun tak sihat, bagi duit dekat dia, ambil dia. Ambil. Duduk di hospital pun ambil. Buta pun ambil dia, apa buta duit, dia ambil juga ni duit. Oh, terima kasih, cium dia pula pokit. Dia kenal pula ni duit palsu ni, dia kenal dia tuan-tuan. Walaupun buta, sebab nama dia berkehendak. Tapi Allah pun berkehendak, Allah bukan berkehendak macam itu. Kita berkehendak pada syahwat, nafsu, makan dan sebagainya. Allah berkehendak, tapi Allah tidak memerlukan syahwat. Sebab itu Allah tidak ada isteri. Bila Kristian kata Tuhan tu ada, Tuhan tu ada isteri, maknanya kita dah meletakkan Tuhan tu macam makhluk. Tuhan nak anak, sebab Tuhan tua. Allah tu tua, Allah perlu kepada anak. Maka dilantiklah Yesus sebagai anak, sebagai Tuhan, nak tolong Allah, Tuhan Bapa. Sebab dia kata Tuhan yang asal dah tua, dia perlukan Tuhan muda bantu. Ini membayangkan Allah itu bersifat dengan sifat makhluk. Mana boleh kita kata Allah beriradat, beriradat makhluk. Makhluk berkehendak, makan, minum, beranak, pinak, berkahwin, syahwat, itu kehendak makhluk. Kalau kita setuju dengan Kristian, menggunakan perkataan Allah, maknanya kita tak bersetuju dengan pahaman mereka, mengiktiraf pahaman mereka. Allah ada anak, Allah ada isteri, Allah ada Tuhan Bapa, Allah ada malaikat yang jadi gundik Rasulullah, gundik Allah Ta'ala. Maka menunjukkan Allah sudah ada nafsu. Bila Allah ada nafsu, pokoknya murtad lah orang yang faham je. Sebab tu saya katakan pada tuan-tuan, siapa yang bersetuju dengan penggunaan kalimah Kristian, menggunakan kalimah Allah, bersedialah orang itu untuk menjadi kufur. Bersedialah dia untuk menjadi kufur. Sebab dia dah setuju dengan pahaman, Allah itu berkehendak, Allah ada nafsu. Sedangkan mustahil Allah itu bernafsu macam manusia bernafsu. Manusia boleh bernafsu, tuan-tuan. Tua-tua pun bernafsu. Umur 80 tahun pun nak kahwin lagi. Ada orang baru ni datang jumpa saya, mengadu pada saya, cerita pada saya, suami dia menikah 4. Suami akak umur berapa? 70 lebih. Akak isteri ke berapa? Saya isteri kedua. Isteri ketiga 40 lebih. Isteri keempat 20 lebih. Umur suami berapa? Dekat 80 lah. Subhanallah. Tua tuan-tuan, tapi nafsu. Kita pun tak boleh dapat yang 20 lebih, dia boleh dapat. Tak apa, kegantengan dia tu kita pun tak tahu. Sebab namanya dia bernafsu. Nak kata apa kat dia? Manusia. Tapi Allah tidak pernah berhajat kepada isteri. Allah tidak pernah berhajat kepada anak. Tuan-tuan rujuk di dalam surah Az-Zukhruf, juzuk 25, ayat 81. Balik rumah buka. Juzuk 25, surah Az-Zukhruf, ayat 81. Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Muhammad, Qul in kana lirrahmani walada wa ana awwalul abidi. Katakan Muhammad kepada umat kami, kalau Allah itu ada anak, akulah orang yang mula-mula sujud pada anak Allah. Allah bagi tahu dekat Nabi Muhammad, bagi tahu dekat umat kamu, kalau Allah ni ada anak, kamulah orang yang mula-mula sujud pada anakku. Maha suci Allah. Subhana rabbis samawati wal ard wa rabbul arsh amma yasifun. Maha suci Tuhan, dari Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan arasy, daripada apa yang orang Kristian anggap, yaitu Tuhan ada anak. Maha suci Allah, Allah tidak ada anak. Kalau Allah ada anak, kata Allah, aku perintahkan Muhammad sembah anak aku awal-awal sekali. Tuan-tuan, balik-balik buka surah Zukhruf 81 sampai 89. Sampai penutup surah Az-Zukhruf, Allah menjawab soal konsep Trinity. Konsep tiga dalam satu, dua dalam satu, yang diamalkan oleh agama Kristian. Tuan-tuan buka dalam Quran, disebutkan dalam Taurat, tidak pernah Allah kata ada anak. Dalam Injil, Allah tidak pernah mengaku Allah ada anak. Malah Nabi Isa sendiri mengaku dia bukan anak Allah. Jadi daripada mana yang orang Kristian kata Isa anak Allah? Tanya kepada mereka, tuan-tuan. Daripada mana sumber yang kamu kata Tuhan itu ada tiga? Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Daripada mana? Daripada mana yang kamu kata bahawa Nabi Isa itu anak Tuhan? Mana kitab kamu? Mereka takkan boleh bagi jawapan. Kalau mereka kata itu Bible kitab kami. Bible bukan kitab yang diturunkan oleh Allah. Yang diturunkan oleh Allah, Injil. Dalam Injil tak pernah sebut benda-benda itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita faham dan kita bersetuju dengan apa yang mereka nak buat, maka kita telah redha. Bila kita redha dengan kufur, maka hukumnya adalah kufur. Jangan lupa lah, perkataan itu pernah kita sebut. Dulu-dulu kita selalu sebut, siapa yang redha dengan maksiat, maka dia berlakukan maksiat. Siapa yang redha dengan kufur, dia kufur. Tuan-tuan dah lupa lah kata-kata itu. Penceramah-penceramah dah lupa lah kata-kata itu. Kita redha dengan kufur, kita juga kufur. Di mana kata-kata itu sekarang? Kata-kata itu sudah kita tak cakap. Sebab kita sekarang dah berada dalam satu pakatan. Nak jaga hati pakatan, benar-benar. Itu punca dia, tuan-tuan. Orang jaga hati Allah, kita jaga hati manusia. Bila kita tak jaga hati Allah, tak jaga hukum Allah, Allah juga tidak akan memelihara kita. Bila Allah tidak memelihara kita, maka halailah apa-apa yang Tuhan nak bagi. tiada hak, tiada hijab dan tiada halangan, tiada benteng daripada Allah menurunkan bala kepada kita. Baik, kemudian demikianlah seterusnya. Apabila anda katakan setiap sifat maknawiah yang lain, hinggalah pada akhirnya, begitulah seterusnya, berbalik semula kepada sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Yang ke-14, iaitu qawluhu qadiran. Sifat yang ke-14, qawluhu qadiran, maknanya ialah satu sifat yang sabit bagi zat. Selagi ada zat itu bersifat dengan qudrah, yang melazimi qudrah, tetaplah mengikut qudrah. Sifat yang wajib bagi Allah yang ke-14, yang ke-14 ialah qawluhu qadiran. Tuhan itu sentiasa berkuasa. Tadi saya sebutlah, Tuhan sentiasa berkuasa. Iyalah Ustaz, kalau sentiasa berkuasa. Saya dah minta pada Tuhan kira-kira 15 tahun. Bila saya minta 15 tahun, sampai sekarang penyakit saya belum sembuh. Tadi Ustaz kata Tuhan sentiasa berkuasa. Di mana kekuasaan Allah nak menyembuhkan penyakit saya, Ustaz? Oh, sudah ada orang tanya begitu. Apa jawapan kita? Jawapan kita banyak. Yang pertama, kenapa kita tak sembuh-sembuh daripada sakit? Cuba kita lihat. Sakit itu menghapuskan dosa. Semakin banyak sakit, semakin banyak dosa dihapus. Itu bukan tanda Allah benci. Itu tanda Allah sayang. Setiap sesuatu yang dah melekat dengan kita, bila kita nak buang memang sakit. Apa-apa benda pun tuan-tuan, gigi palsu pun kalau kita pakai gam kuat-kuat, buh kat langit-langit, nak tarik tu sikit punya kuat, sakit. Gunakan polyden. Berlakon ni susah. Tambah-tambah pakai gigi palsu, lagi susah. Tambah kalau makan kacang, lagi susah. Tetapi sejak gunakan polyden, senang. Belakon pun tak nampak palsu lagi. Cuba suruh dia buka gigi tuan-tuan. Sakit tu. Pak saya dah melekat. Setiap sesuatu yang melekat lama, memang sakit. Begitulah dengan dosa. Kalau dah sebati dalam diri kita, Allah nak hapuskan dosa tu, memang kena sakit. Barulah boleh hapus. Tuan-tuan ingat nak taubat ni tak ada tangan macam tu je. Ya Allah, aku taubat ya Allah. Aku dulu suka tikam nombor ya Allah. Ampunkanlah aku ya Allah. Alhamdulillah, selesai. Belum. Turun-turun tangga, lepok je tu. Patah kaki. Aduh, ya Allah, sakitnya. Patah kakiku, kata dia. 3 bulan duk bersimen. Masuk skru, masuk besi, masuknya macam-macam. 3 bulan, 4 bulan duk fisioterapi tak habis-habis ni. Itulah dia kaki yang melangkah ke kedai nombor. Allah qada balik. Jangan marah. Kaki ni lah Ustaz yang duk start motor, yang duk tikam nombor Ustaz. Kaki ni lah yang bawa saya. Patutnya dua-dua belah Ustaz, tapi Tuhan ni maha penyayang. Tuhan bagi patah belah kanan dia. Alhamdulillah Ustaz, ini peringatan untuk saya. Itulah nama dia kuasa Tuhan. Dia sayang pada kita. Kalau gitu Ustaz, saya tak nak taubat lah Ustaz. Sebab takut patah kaki. Allah datang kot-kot lain. Kalau kaki tak patah, Allah datangkan anak pula sakit. Maksudnya tu tak apalah Ustaz. Anak yang sakit biar saya sihat. Memang anak sakit. Tapi kamu habis duit berubah dia. Kamu habis masa jaga dia. Kamu banyak masalah nak jaga dia. Nak tengok dia. Macam mana pun kesusahan itu menghapuskan dosa. Yang kedua, kenapa kita berdoa lambat dimakbul? Cuba kita tengok apa yang kita makan. Kadang-kadang makanan kita itulah yang menjadikan lambat dimakbulkan doa. Orang bagi pisang pada hari Jumaat untuk jemaah makan di masjid. Dia pilih yang cantik-cantik, ibu bawa dalam kereta. Dia datang awal juga. Orang belum sampai, dia dah sampai. Dia tengok kotak pisang. Dia buka tengok satu dia tu, wah ini cantik ni, tak sebelah. Ini pun cantik, tak sebelah. Pak sikat bola kereta. Buat balik ke rumah. Tipa, abang boleh pisang. Seronoknya, pandai abang boleh pisang. Isteri ramat buat cok kodok. Anak pakat makan, dia pakat makan, isteri pun balun. Tiga-tiga makan benda hak tak elok. Pasal, bawa balik harta masjid. Orang suruh makan di masjid, yang dia gatal buat balik rumah macam apa. Lainlah kalau pisang tu orang dah tak ada dah, orang dah balik semua dah, ha, bolehlah buat balik. Ini tidak, dia tapaunya siap-siap. Itulah yang menyebabkan lambatnya doa dimakbulkan. Itu benda halal tu pisang. Benda yang tak halal, yang haram. Yang ketiga, kenapa doa kita lambat dimakbulkan? Yang ketiga, sebab Tuhan sayang. Macam tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau suka dengan seseorang, tuan-tuan suka cakap panjang-panjang ke pendek-pendek? Masa tu nak bercinta, bawa kerusi plastik daripada rumah, duduk depan pondok telefon, macam bapa dia punya telefon. Dia bawa je segenggam duit siling. Zaman dulu duit siling lah, zaman sekarang pakai kad. Satu siling, nak cakap. Dah masuk duit, duit tak lekat, jatuh balik. Masuk jatuh, masuk jatuh. Telefon dah bunyi, nenek, macam. Kita kalau boleh nak cakap panjang-panjang, sebab tu girlfriend kita. Kenapa Allah tak makbulkan doa kita? Sebab kita ni kekasih Allah. Bila kita kekasih Allah, Allah suka dengar apa yang kita rayu. Ya Allah, ya Allah. Allah suka. Sebab tu malaikat Allah kata, jangan kabulkan permintaannya. Aku suka mendengar suaranya. Jadi kalau kita berdoa lambat mustajab, mungkin kita orang baik. Allah sayang pada kita. Kalau kita cepat mustajab, mungkin kita jahat. Sebab Allah benci dengan suara kita. Bagi cepat-cepat. Macam semalam, datang seorang, saya tengah makan, habis kuliah, ada sahabat saya pergi jamu mana tak dapat. Belum-belum ampang ke dulu. Dia tengah duduk makan, datang satu orang, minta. Bagilah, bagi. Tapi bagi cepat-cepat. Cik, tolonglah cik, ambil duit. Dia nak makan. Bagilah, bagi. Tapi bagi tak suka. Cepat. Ni buku je. Banyak orang macam itu. Tengah makan datang orang minta. Cik RM1, cik RM20, cik RM20. Memang tuan-tuan bagi. Tapi baginya apa? Bagi suruh pergi cepat-cepat. Sebab menyampah. Allah pun gitu juga. Ya Allah. Minta lah padamu ya Allah. Tuhan. Dia ni minta Tuhan. Nak bagi tak Tuhan? Bagilah cepat-cepat. Menyampah. Sebab tu kadang-kadang dapat. Dia tikam no meko. Kena ya. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3, 3. Kenangnya tuan-tuan. Adakah Tuhan sayang pada dia? Tidak. Tuhan benci. Nama dia Istidraj. Itu bentuk-bentuk yang kita faham. Jangan kita anggap bahawa Tuhan tidak berkuasa. Tuhan itu sentiasa berkuasa. Baik, ketahuilah bahawa wajib kepada kita mengetahui tentangnya pada tempat itu ada 4 perkara. Berkuasanya Tuhan itu, kita kena faham pada 4 tempat, 4 kuasa, 4 perkara. Yang pertama, zat Allah Ta'ala, iaitu kita beriktikad dengannya selama-lama tanpa terbangsa, tanpa bernisbah kepada seseorang. Yang pertama, Allah ni apa zat dia? Apa sifat Allah? Apa zat Allah yang berkuasa ni? Allah tidak terbangsa. Tidak berbangsa. Dan tidak ada siapa pun berbangsa-bangsa mana yang menjadi sekutu Allah. Orang Yahudi beranggapan bahawa mereka itu keturunan anak Allah. Mereka adalah umat yang paling mulia dalam dunia. Itu pahaman orang Yahudi. Mereka dengan Tuhan, mereka kata mereka anak Allah. Uzair itu anak Allah. Nabi Uzair. Mereka mendakwa Uzair itu sebagai anak Allah. Yang ini yang kita kena faham. Allah tidak berbangsa. Ustaz, Allah tu Arab, Ustaz. Dah? Habis itu kalau dia bukan Arab, kenapa Al-Quran dalam bahasa Arab? Kenapa Al-Quran itu dalam bahasa Arab? mesti Allah tu orang Arab. Dan orang Arab tu pun mesti geng Tuhan. Hei, salah, salah, salah. Ada dulu orang tanya saya berkenaan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan sesuatu. Allah tidak sama dengan sesuatu. Dia tanya saya, ustaz, Allah ni tidak sama dengan sesuatu. Betul? Betul. Soalan saya, Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab, jawab saya. Al-Quran ini perkataan Allah ke ustaz? Jawab saya, ya. Kita sebut kalam Allah, perkataan Allah. Okey. Al-Quran perkataan Allah. Perkataan Allah pula dalam bahasa Arab. Tadi ustaz ajar kami, Allah tidak sama dengan sesuatu. Kenapa perkataan Allah bahasa Arab? Jadi sekarang bukankah Allah sudah berbahasa Arab? Kalau tuan-tuan jadi saya, tuan-tuan nak jawab apa? Ha. Tadi ustaz kata Tuhan tidak sama dengan makhluk. Tapi sekarang kenapa Al-Quran dalam bahasa Arab? Bukankah bahasa Arab itu bahasa makhluk? Saya jawab, memang bahasa Arab itu kalamullah. Kalamullah Al-Quran itu bahasa Arab. Tetapi bahasa Arab Al-Quran tidak pernah sama dengan bahasa Arab di negara Arab. Bahasa Arab orang Arab tak sama langsung dengan Al-Quran. Al-Quran ini 1400 tahun dah kita duduk baca, tidak pernah satu pun yang salah. Bahasa Arab yang orang Arab cakap tiap-tiap hari, banyak yang salah. Nahunya salah, bahasanya salah. Yang kedua, bahasa Arab kasar. Kasar. Tapi bahasa Al-Quran sangat lembut. Bahasa Arab yang kita buat sekarang, yang orang Arab bercakap sekarang ni bahasa Arab, yang orang Arab bercakap pun tak ada makna. Tetapi bahasa Al-Quran bahasa Arab. Tetapi Al-Quran itu akan boleh dipahami sampailah bila-bila sekalipun pemahaman dia akan sentiasa meningkat, meningkat, meningkat dan meningkat. Itu yang saya sebut pada bulan lepas. Tuhan bersumpah. Wasyamsi waduhaha walqamari idha talaha. Bulan lepas saya sebut pada tuan-tuan. Allah bersumpah dengan matahari. Wasyamsi waduhaha. Demi matahari dan cahaya matahari. Kemudian Allah sumpah wal qamari idza talaha, demi bulan ketika dia mengambang. Banyak lagi ayat Allah boleh sumpah. Kenapa Allah sumpah lepas matahari, Allah sumpah bulan? Banyak lagi benda lain Allah boleh sumpah. Wasyamsi waduhaha wa nafsin wa ma sawwaha. Boleh? Kenapa Allah tak buat? Sebab mesti bulan dengan matahari ada kaitan. Orang dulu-dulu faham bila sebut matahari, matahari lah. Bila sebut matahari, matahari lah. Bola api. Bola api. Cerah. Tapi hari ini bila sebut wasyamsi, waduhaha, demi matahari dan cahaya matahari, sains mengkaji matahari. Sains mengkaji cahaya matahari. Dapat tafsiran baru. Rupanya cahaya matahari ini benda yang menghidupkan. Dulu orang dulu-dulu hanya tafsir matahari mengeluarkan cahaya. Dengan cahaya itulah kita boleh cerah. Dengan cahaya itulah kita boleh nampak. Itu tafsiran dulu. Tafsiran sekarang bila dikaji, mesti ada sebab kenapa Allah sumpah matahari dan cahaya. Sekarang baru kita dapat. Rupa-rupanya cahaya matahari itu ada zat. Ada sumber makanan. Ada vitamin dalam cahaya matahari. Orang yang kenal cahaya matahari sekian banyak, kadarnya sihat sekian banyak. Orang yang tak dapat cahaya matahari, orang ini tak sihat tubuh badan dia. Matahari akan memberikan makan kepada pokok-pokok. Pokok-pokok daun-daun membuat makanan dengan cahaya matahari. Sebab itulah rupanya Tuhan sumpah. Benda itu akan berbeza lagi 10 tahun, lagi 20 tahun. Tuan-tuan tengok pula huraian dia. Cahaya matahari itu pula ada ultra pula. Ada astra sana, astra ungu, astra merah daripada cahaya matahari. Ada pula yang dikatakan bagai-bagai bentuk cahaya. Bila dikaji pula kenapa letakkan bulan selepas matahari. Digunakan pula al-qamar. Qamar maknanya bulan mengambang. 13, 14, 15, 16, 17 hari bulan. Allah sumpah dengan bulan mengambang. Orang dulu-dulu hanya faham bulan mengambang ini ada kebaikan. Cahayanya itu memberikan sinar kepada nelayan di lautan. Bila bulan mengambang, rezeki bertambah. Bila bulan mengambang, Cina-Cina akan turun dalam lombong, ambil buah teratai. Makan buah kiambang, makan teratai. Bulan tak mengambang, lepas pun tak terbit. Sebab pada cahaya bulan itu akan memberikan aura-aura untuk tumbuh-tumbuhan. Orang akan mandi embun pada bulan mengambang. Malam ni bulan mengambang, besok pagi mereka mandi embun. Ambil tadah air embun di pokok, lumur satu badan. Badan jadi kuat, itu orang dulu-dulu. Kita pun buat dua kali, kali kedua buat berhenti. Lepas lumur-lumur gatal satu badan, tersilap sapu daun. Ulat bulu habis di badan. Beza tuan-tuan, itu tafsiran dulu. Tafsiran sekarang, daripada mana bulan dapat cahaya? Bulan dapat cahaya sebab dia absorb cahaya matahari. Dia simpan cahaya matahari. Bila dia simpan cahaya matahari, malam dia memantulkan cahaya. Dengan cahaya itulah manusia dapat terang pada bulan mengambang. Bila kita kaji daripada situ, rupa-rupanya kita dapat tahu cahaya matahari boleh disimpan. Dipanggil sebagai tenaga solar. Telefon boleh menggunakan tenaga solar. Elektrik boleh menggunakan solar. Kereta, motosikal menggunakan tenaga solar. Itu dipanggil sebagai Al-Quran. Kita kajilah tuan-tuan penggunaan solar. Banyakkan lagi penggunaan solar di Sabah dan Sarawak. Nak bawa listrik macam mana tuan-tuan? Negara bergunung ganang, bukit bukau. Nak buat jalan kuasa loji macam mana? Dalam keadaan gunung ganang yang begitu tinggi. Tak sesuai di Sabah, Sarawak. Tapi kalau ada teknologi solar yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Orang di sana dapat cahaya. Dapat terang pada waktu malam. Dapat menjalankan tenaga pada waktu ketiadaan elektrik. Inilah yang dipanggil tafsiran. Tafsiran daripada Al-Quran. Sebab itu kalau ada orang kata Allah ni turunkan Al-Quran sama seperti bahasa Arab biasa, jawapannya tetap tidak sama. Sebab perbezaan-perbezaan dan tafsiran-tafsiran itu sangat jauh daripada bahasa Arab kebanyakan atau bahasa Arab kebiasaan ini. Jadi tuan-tuan, yang pertama, Allah tidak berbahasa dan berbangsa. Dan kita juga tidak ada berbangsa kepada Allah yang menjadikan sekutunya. Tidak ada siapa yang menolong Tuhan mencipta dunia. Dialah yang menjadikan makhluk ini dan menghukumnya atas apa yang telah dilakukannya. Tidak ada siapa yang tolong Tuhan, penasihat kepada Tuhan untuk cara-cara nak mencipta orang. Kita ni semua ada penasihat. Ya, penasihat. Allah siapa penasihat? Mana boleh orang pergi tepuk belakang bahu Tuhan? Tuhan, kalau boleh kita buat orang ni macam ni. Tak ada tuan-tuan. Jangan tuan-tuan duduk perasan benda ni. Allah buat benda ni semua dengan kekuasaan Tuhan. Dan dia tidak mengambil faedah atas perbuatannya. Kita kalau buat, kita ambil faedah. Tuan-tuan masak nasi. Tuan-tuan makan balik nasi. Tuan-tuan tanam padi. Tuan-tuan jual padi. Kita buat, kita ambil faedah. Kita buat baju, kita pakai. Kita buat rumah, kita duduk. Tapi Tuhan membuat dunia, Tuhan tak duduk dalam dunia. Tuhan buat langit, Tuhan tidak duduk, relax di langit, menung-menung, tidak. Tuhan ciptakan makhluk, Tuhan tidak perlu berkahwin dengan makhluk. Itulah jawapan. Allah yang ciptakan Maryam. Kenapa kita nak kata Maryam tu isteri tu? Allah yang ciptakan Nabi Isa. Kenapa kita bersetuju dengan pendapat Kristian yang mengatakan bahawa Allah tu anak Isa? Allah tidak pernah berkehendak. Mana boleh dikatakan Isa tu anak Allah? Saya dah kata dah tadi, bila tuan-tuan setuju dengan penggunaan itu, bersedialah tuan-tuan untuk menjadi kufur. Dengan main-main benda ni tuan-tuan. Persoalan ni bukan persoalan kecil. Allah buat makhluk dan Allah tidak berkehendak dengan makhluk. Allah yang ciptakan Nabi Isa. Mana boleh dikata Allah itu nak kepada Isa, nak supaya Isa jadi anak Tuhan, membantu tugas-tugas sebagai tugas ketuhanan. Kita kata biar pi lah, depa nak pakai ustaz, biar pi lah kita. Pi ke mana? Wallahu a'lam. Pergilah kita dengan pahaman sesat kita. Sebab tu tuan-tuan, dulu-dulu ada orang rajin tuduh orang kafir. Asyik ceramah kafir, kafir, kafir. Sekarang kafir tu balik pada siapa? Saya tak ingat lagi orang mengkafirkan orang. Tak ikut pahaman aku, kafir. Tak sopan aku, kafir. Sekarang kita kafir jalan lain pula. Kita kafir dengan jalan orang kafir nak menggunakan kalimah Allah pada benda yang tak sepatutnya, boleh membawa kufur. Tu yang Nabi kata, jangan kafir ke orang, siapa kafir ke orang, dia pula akan kafir. Betul tu, tuan. Tapi kita tak anggap kita kafir sebab kita pakai sorban. Bersetuju dengan kafir, hukumnya kafir. 3-4 hari lepas, penganut-penganut Hindu duk sibuk bawa tebu. Tuan-tuan perasan? Naik motor bawa tebu, naik kereta bola, naik kereta tebu. Di rumah tuan-tuan, ada tebu. Datang satu orang, ayah, kita orang itu mau beli tu tebu juga. Kasihlah jual kita semua orang, satu batang RM5 pun terabak. Terapa punya. Ambil lah percuma lah itu dia. Ambil lah. Nuh nak buat apa ni? Tapi ini kita Tuhan juga, semua Tuhan juga, tokong kita mau pakai. Oh, kita tak apalah, satu Malaysia, ambil lah itu dia. Haram tuan-tuan. Tuan-tuan sedekah dekat dia. Sedekah atas benda maksiat. Maksiat lah tuan-tuan. Ustaz, dia tak ada datang minta tebu, ustaz. Ada, dia datang minta apa? Minta pisang, ustaz. Dengar-dengar akor sampai ke pucuknya, ustaz. Datang naik lori pikap, ustaz. Jadi dia beli sebatang RM25. Macam mana, ustaz? Haram. Tak boleh. Kalau itu pun tak boleh, agama larang, takkan mereka nak guna kalimah Allah kita bagi. Haram. Tolong atas benda haram-haram. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong pada benda berdosa dan benda bermusuh. Jual tebu tak boleh, jual pisang pun tak boleh, bagi peri pun tak boleh, untuk depa letak di kuil mereka pun haram. Apatah lagi kalau nak letak kalimah Allah di gereja depa. Macam mana boleh kata boleh pula? Jual pisang tak boleh, letak kalimah Allah dalam majalah boleh. Di mana logik ini? Boleh tu sebab politik. Semalam tu sebut. Sebab apa boleh? Sebab kepentingan politik. Inilah yang menimpa orang Melayu. Sayang tuan-tuan dapat pemimpin politik yang memecahkan pemikiran orang Melayu. Sepatutnya pemimpin politiklah yang jaga pemikiran sopan orang Melayu, yang jaga akhlak dan akidah orang Melayu Islam. Bukan membawa mereka ni pening. Pening. Sekarang ni orang pening. Saya pergi ke mana pun orang tak tanya. Pening. Ya, ustaz. Dia kata boleh. Tapi ustaz kata tak boleh. Saya, bukan saya yang kata tak boleh. Kitab kata tak boleh. Quran kata tak boleh. Tapi dia membaca ayat Quran ni ke ustaz? Dia membaca sekerat. Dia tak habis ayat. Balik nanti saya kata dah tuan-tuan. Buka surah Az-Zukhruf. Jawapan daripada ayat 81 sampai 89. Allah sebut dua benda. Fazarhum fasfah. Fasfah anhum. Dua benda yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Biarkan mereka. Lantaklah mereka. Sampai di akhir sekali Allah Ta'ala kata apa? Fasfah anhum wa qul salamun. Biarkan mereka dengan perangai mereka. Dan kamu ucapkan salam ke atas mereka. Selamat atas mereka. Mereka akan tahu di hari kiamat siapa yang benar, siapa yang salah. Last kali penutup surah Az-Zukhruf. Kita kata jangan, mereka kata boleh. Kita kata boleh, mereka kata jangan. Allah kata kamu ucap selamat dekat mereka. Salam, selamat dekat mereka. Nak tahu betul tak betul mereka mati hari ini? Tahulah mereka betul ataupun tidak pahaman. 3 dalam 1, 2 dalam 1. Hari ini mati, hari inilah tahu betul ataupun tidak pahaman mereka. Maha suci Allah dan hukumnya tidak akan berubah apa yang telah ditentukan sejak azali. Tuan-tuan, kita tidak akan berubah. Alam ini, fitrah ni takkan berubah sampai bila? Sampai bila-bila. Allah tentukan pokok durian. Itulah daunnya. Itulah bentuk buahnya. Maka itulah pokoknya. Tuan-tuan, tanam pokok durian, keluarlah buah durian. Namanya azali. Tuan-tuan, tanam pokok kelapa, keluarlah pokok kelapa. Takkan keluar pokok jambu daripada pokok kelapa. Bayangkan kalau tuan-tuan pokok, tanam pokok, tuan-tuan tak tahu nak jadi apa. Tanam apa yuk? Tanam pokok pisang. Agak-agak buah apa keluar ya? Entahlah. Entahlah. Kalau keluar pisang, alhamdulillah. Kalau keluar durian, bagus juga. Tanam pisang-pisang. Itu dipanggil sebagai inheritance. Dia akan jalan sampai bila-bila. Kalau manusia, manusialah sampai bila-bila. InsyaAllah dia takkan beranak beruk. Takkan mengandung pihak. Dah scan dah. Orang ke babi? Entahlah. Malah nak scan. Keluar terima aje lah. Kalau beruk beranak kita juga. Tak ada tuan-tuan. Kalau beranak tu orang lah. Begitu juga orang hutan. Kalau dia beranak, pom-pom orang hutan. Dia takkan jadi macam teori evolution Charles Darwin. Daripada beruk mungkin lama-lama jadi orang. Itu pembohong. Itu dipanggil sebagai evolution. Bila sebut evolution, itu pembohong. Manusia ini sifat dia inheritance. Akan berpusaka, berpusaka, pusaka, pusaka, pusaka. Kalau kata orang, orang sampai kiamat. Kalau kata orang hutan, orang hutan sebenarnya. Kalau lah di zoo kita, zoo negara sekarang ni ada seekor orang hutan mengandung. Pregnant sekarang. Doktor haiwan tu letak telinga tu. Macam mana dok? Agak-agak orang ke orang hutan? Entahlah. Tapi cara pergerakan tu orang tu. Keluar je tetap orang. Tapi hutan. Tapi tuan-tuan jangan susah hati. Itulah yang ditentukan oleh azali. Takkan berubah. Kalau orang perempuan mengandung. Tapi kiamat mengandung. Orang laki-laki takkan mengandung. Jangan takut. Jangan takut. Saya rasa usik anak saya. Dia ni malas makan. Bagi makan tak nak. Bagi tak nak makan. Saya kata, Am, kalau kamu tak makan, nanti Am mengandung. Am tak nak mengandung. Tak nak mengandung makan. Orang laki-laki takkan mengandung. Jangan takut. Jangan takut. Tuan-tuan sekarang dia dah naik sikit perut. Apa anda kata dah boros lah buka abang. Abang mengandung kot. Tak bayar. Yang mengandung orang perempuan. Azali takkan berubah. Yang keterusnya Maha Suci Tuhan daripada kekurangan yang boleh menjejaskan sifat ketuhanan. Uluhi. Ayat ni tak payah suruh. Tak payah suruh tuan-tuan tengok dalam Quran lah. Ayat ni semua tuan-tuan hafal. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tiga benda Tuhan sebut. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan manusia. Rabbin nas. Malikin nas, raja segala manusia. Ilahin nas, uluhi, Tuhan kepada segala manusia. Bahasa Arab sebut ilahun, Tuhan. Bukan Allah. Sebab ada satu padri sebut dalam paper hari ni. Allah tu bahasa Arab, bahasa Melayu Tuhan. Kumpuhung punya bengong punya padri. Allah tu Allah. Tuhan bahasa Arab, ilah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. La ilah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Bukan Allah tu Tuhan. Dia kata bahasa Arab Allah, bahasa Melayu Tuhan. Aish, bohong. Bahasa Melayu Tuhan ilahun. Allah tu nama khas, spesifik untuk Allah. Jangan kita nak kata bahasa Arab Allah, bahasa Melayu Tuhan. Tuhan bahasa Arab ilah. Sebab tu disebut ilahin nas, rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kenapa Tuhan sebut rabbin nas? Tuhan yang mentarbiah segala manusia. Tuhan tarbiah kita sejak dalam rahim. Daripada segumpal darah subuh tadi Tok Imam AU4 baca. Daripada air benih, segumpal darah. Daripada segumpal darah, seketul daging. Itu dipanggil Rabb. Bila kita beranak, kita tak boleh cakap, tak boleh jalan, tak boleh berlari. Menangis je. Menangis, tidur. Tidur, menangis. Siapa yang atur? Tuhan. Kenapa Allah atur kambing, asal beranak boleh berjalan? Cuba tuan tengok anak kambing. Lepas beranak, elok anak kambing tu jalan. Mak dia tu bersih-bersih, jilat-jilat-jilat badan dia, 10 minit elok berjalan. Kenapa anak kita 10 minit tak berjalan? Bayar tak kalau isteri kita beranak, anak tu 10 minit lepas beranak, elok lompat. Mama lompat. Lari kita. Ni toyol ke apa budak? Kenapa? Kenapa Tuhan tak bagi budak tu berjalan? Allah tarbiyah. Berjalan step, step, step, step, step. Lepas lahir, menerak. Lepas menerak, merangkak. Lepas merangkak, bertatih. Lepas bertatih, jalan. Lepas jalan, berlari. Itu namanya Rob. Kalaulah anak-anak tu lepas-lepas beranak, terus berjalan. Masa bila mak dia nak ngurus. Kambing boleh berjalan anak dia sebab mak kambing tak mengurut. Anak orang, mak dia nak ngurut tu bidan, nak ngurut 3 hari. Eh, peranakan jatuh ni, tarik balik. Kamu jangan melompat lagi, noroi, nampak. Anak dia tidur elok je. Cubalah anak dia bising, melompat-lompat atas dia. Bila masa mak dia nak ngurut? Allah tarbiyah. Yang keduanya, Malikin Nas, tuan kepada segala manusia. Mintalah kamu pada Allah ilahin nas, Tuhan manusia. Baik. Dan kata dia lagi, tak bersalah dengan segala makhluk. Dia bukanlah daripada jenis yang makdum, yang dapat kita bayangkan. Dan juga bukan daripada apa yang terlintas dalam hati setiap orang yang berakal dan yang tiada berakal. Itulah Allah Ta'ala tidak pernah sama dengan sekalian makhluk. Baik, tandakan itu.